Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermajlis melalui udara ini bersama Radio Mutiara Quran dalam pendidikan karakter nabawiyah yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Ini terkait dengan pendidikan akil balig. Perlu kita ketahui bahwa remaja itu sebenarnya tidak ada fase dalam pendidikan anak, dalam pendidikan Islam ini. Sebenarnya dalam Islam hanya ada fase anak-anak dan fase dewasa. Tidak ada fase remaja, sebagaimana telah kita bahas pada kajian yang lalu tentang masalah ada apa dengan remaja. Nah, dengan adanya remaja ini akhirnya memunculkan berbagai masalah yang ada. Karena apa perlu kita ketahui bahwa remaja itu adalah seseorang atau anak yang dia sudah balig tetapi belum akil. Maksudnya adalah dia sudah dewasa secara fisik. Bagi laki-laki ditandai adanya ihtilam atau mimpi basah, dan bagi perempuan yaitu adanya haid. Nah, sehingga secara fisik anak yang sudah balig itu adalah sudah dewasa. Karena antara lain organ seksualitas dari anak tersebut itu sudah berfungsi sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Kemudian dari segi fisik atau badan, seorang laki-laki sudah mulai berotot. Kemudian bagi perempuan juga fisiknya sudah siap untuk menjadi seorang ibu atau orang yang sudah dewasa. Ini balig, yaitu dewasa fisik. Namun tidak semua anak ketika datang balig mereka, mereka langsung akil, yaitu tidak datang juga langsung kedewasaan mental mereka. Sehingga bisa dikatakan seorang remaja itu dia sudah dewasa fisik tapi ternyata belum dewasa mental. Dewasa fisik atau balig itu adalah keniscayaan. Karena tanpa direncanakan sekalipun seseorang itu akan mengalami fase balig. Namun dewasa mental yaitu akil di sini, ini adalah pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa mengakilkan anak itu butuh proses, butuh perencanaan, dan inilah sebenarnya tugas dari pendidikan. Jadi hakikatnya ya para pendidik itu tugasnya adalah mengakilkan anak bersamaan dengan baliknya anak. Sehingga tidak muncul adanya remaja. Nah, munculnya remaja itu merupakan salah satu indikator bahwa pendidikan yang diterapkan belum berhasil. Tidak tepat waktunya ketika tidak tepat waktunya tujuan itu dapat diraih. Yang seharusnya ketika anak balig itu langsung tujuan pendidikan teraih, yaitu menjadi generasi yang tunduk taat beribadah kepada Allah, inovatif, dan mereka berkarya atas bakatnya. Namun ternyata ketika mereka balig, ketiga hal tersebut tidak muncul pada diri anak-anak, sehingga bisa dikatakan mereka belum belum dewasa secara mental, sehingga mereka disebut dengan remaja. Nah, ini hakikat tentang remaja yang sejatinya tidak ada. Terus kemudian, apa makna kenakalan? Kenakalan itu secara sederhana bisa diartikan adalah penyimpangan, atau mungkin bisa lebih detail lagi dikatakan penyimpangan terhadap syariat. Jadi melanggar syariat, atau bisa dikatakan perilaku kemaksiatan, itu kenakalan. Nah, sering sekali kita mendengar istilah kenakalan remaja, yaitu pelanggaran-pelanggaran syariat atau kemaksiatan, perilaku kemaksiatan dilakukan oleh para remaja. Itu disebut dengan kenakalan remaja. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengatasinya, kita bahas dulu sebenarnya yang menyebabkan kenakalan remaja itu apa. Ada dua hal sebenarnya yang menjadi penyebab remaja itu melakukan kenakalan, yaitu kembalikan kepada fitrahnya. Ketika seorang remaja itu sudah balig, maka muncullah pada diri remaja tersebut itu dorongan seksualitas. Itu sudah keniscayaan, karena berfungsi sempurna organ seksualitas atau reproduksi pada anak tersebut akibat balig. Maka muncullah keinginan pada anak tersebut, kalau fitrahnya lurus, yaitu ingin menikah. Dia ingin menikah. Ini. Nah, keinginan menikah ini yang akhirnya muncul pada diri anak, yang nanti kalau itu tidak terpenuhi, maka muncullah masalah pada diri anak remaja tersebut. Terus kemudian yang kedua, anak remaja itu secara fisiknya sudah kuat. Fisik sudah kuat. Anak laki-laki mulai berotot, anak perempuan juga fisiknya sudah mulai kuat, nalarnya sudah mulai tumbuh. Akhirnya menyebabkan remaja itu sebenarnya fitrahnya itu ingin mandiri, ingin menghidupi dirinya sendiri, ingin bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Ini adalah dua kecondongan secara fitrah yang dimiliki remaja, yaitu keinginan menikah karena dorongan seksualitas akibat balig. Yang kedua adalah keinginan untuk mandiri berkarya, untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang tua. Itu adalah fitrah manusia, terutama dalam ini termasuk juga remaja. Nah, inilah fitrah kecondongan kebaikan pada remaja, yaitu dua hal tersebut. Namun perlu diketahui, yang namanya remaja, mereka belum dewasa mental, sehingga keinginan menikah itu tidak tersampaikan. Karena apa? Mereka belum berani. Atau mungkin karena ketidakberdayaan mereka ketika mereka sudah ingin menikah. Mengapa dikatakan mereka tidak berdaya dalam menikah? Keinginan itu muncul mungkin ketika dia masih duduk di SMP. Karena balik dia mungkin bisa jadi di SD. Itu sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis, dan seharusnya secara fitrah itu adalah kesiapan untuk menikah. Namun karena tidak berdaya, antara lain karena aturan-aturan, akibatnya apa? Akibat ketidakberdayaan ini, akhirnya dorongan itu gak bisa berhenti, dorongan itu gak bisa dicegah. Akhirnya yang tadinya ingin menikah karena tidak berdaya, maka remaja akhirnya menyimpangkan keinginan tersebut. Ini antara lain apa? Maka muncullah mereka punya kecondongan untuk melakukan pacaran. Karena apa? Dorongan tadi yang sangat kuat. Menikah tidak berdaya karena sistem pendidikan dan sebagainya. Akhirnya mereka condong kepada pacaran. Ini karena menurut mereka itu adalah solusi atau alternatif, ya bukan solusi tapi alternatif, ketika keinginan menikahnya itu tidak tersampaikan. Akhirnya mereka muncul pacaran. Nah, kemudian hal yang lain lagi, ya bagi yang laku mungkin mereka pacaran itu. Ya, yang tidak laku mungkin akhirnya mereka lari kemana? Lari ke pornografi, ya baik itu melalui gambar, melalui video dan sebagainya. Akhirnya terjadilah penyimpangan yang disebut dengan kenakalan. Disebabkan apa? Sebabkan karena keinginan yang baik tadi, yaitu ingin menikah, terhalang ya, karena sistem pendidikan, karena aturan-aturan dan sebagainya, karena mereka belum dewasa mental ya, belum berani dan sebagainya, belum siap, akhirnya muncullah penyimpangan tersebut. Ini jadi penyimpangan yang disebabkan akibat munculnya balik yang akhirnya tersimpangkan karena ketidakberdayaan anak remaja. Kemudian yang kedua tadi yaitu keinginan untuk mandiri, untuk berkarya ya, untuk tidak tergantung kepada orang tua, untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Mereka semua menginginkan itu. Kalau kita tanya secara personal, anak-anak remaja atau fase-fase remaja ini mereka sudah ingin berkarya. Namun kalau ditanya, kamu ingin berkarya apa? Mereka bingung ya. Potensinya tidak diketahui, dia tidak kenal dengan potensinya. Satu sisi mungkin di pendidikan itu tidak digali bagi apa bakatnya ya. Akhirnya tidak diarahkan ke potensi uniknya, sehingga dia kebingungan, kebingungan tentang dirinya sendiri, aku ingin jadi apa, aku berperan sebagai apa, aku bekerja sebagai apa, itu bingung. Ini akhirnya menyebabkan apa, dia enggak berdaya lagi karena kebingungannya itu ya. Nah, akibatnya apa? Karena tidak bisa berkarya, sedangkan keinginan untuk berkarya karena itu fitrah itu tetap ada, akhirnya tersalurkannya adalah kepada hal-hal yang cenderung menyimpang. Akhirnya kadangkala anak-anak remaja itu karena merasa dirinya sudah mampu ya, karena tidak berdaya untuk bisa berkarya, akhirnya kadangkala dia meninggalkan rumah ya. Dia lebih condong untuk banyak bergaul dengan teman-temannya. Karena merasa apa, Pak? Merasa apa, bahwa aku sekarang ini sudah bisa mandiri ya, tidak tergantung kepada orang tua lagi. Aku bisa hidup tanpa harus menggantungkan diri pada orang tua. Ini akhirnya muncullah kenakalan di bidang itu. Akhirnya anak kadang-kadang kabur dari rumah karena merasa dirinya sudah mampu ya. Kemudian hal yang lain lagi, karena karya yang tidak diakui, sedangkan dia ingin berkarya dan ingin menunjukkan jati dirinya, sementara jati diri dia tidak ketemu, akhirnya dia melakukan kenakalan-kenakalan, antara lain apa, tawuran. Mereka bukan senantiasa karena tawuran itu karena kebencian kepada teman-teman yang menjadi tanda kutip musuhnya, tapi kadangkala ada anak-anak yang sekedar dia setia kawan, merasa biar diakui oleh teman-temannya dia hebat, akhirnya dia ikut teman-temannya tadi hanya untuk pengakuan saja ya, karena dalam karya dia tidak bisa menghasilkan karena tadi belum ketemu potensinya, akhirnya dengan cara seperti itu. Contoh yang lain misal dengan mencoret-coret di tembok-tembok kota ya, karena apa, mencari pengakuan mereka itu. Kemudian hal yang lain mungkin dengan banyak nongkrong dengan para teman-temannya, yang intinya bahwa mereka ingin diakui bahwa dirinya itu sudah besar, diakui bahwa dirinya itu sudah bukan anak mama lagi, ingin diakui bahwa dirinya itu sudah memiliki hal yang bisa dibanggakan oleh teman-temannya. Nah, ini akibat dari kecenderungan untuk mandiri, tapi dia tidak berdaya, akhirnya disimpangkan menjadi kenakalan-kenakalan. Nah, ini dua hal yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja. Nah, jadi apapun kenakalan remaja itu, sebenarnya kalau kita kaitkan, muaranya adalah pada dua hal tersebut, yaitu keinginan menikah, yang kedua adalah keinginan untuk mandiri atau bertanggung jawab tentang dirinya. Tapi karena tidak berdaya ya, akibat sistem pendidikan, akibat aturan di masyarakat, akibat pendewasaan ya, mentalnya yang belum ada, akhirnya mereka melakukan kenakalan. Jadi kalau kita renungkan ya, sebenarnya penyebab kenakalan remaja bisa jadi bukan karena remaja itu, bukan karena akhirnya semata-mata lingkungan, bisa jadi karena kita sebagai orang tua yang tidak segera mengakilkan mereka ya, yang selalu membucahkan mereka. Ada sebuah istilah yang disebut dengan istilah pembucahan, infantization, yaitu pembucahan. Maksudnya apa? Yang seharusnya mereka sudah dewasa tapi masih dianggap bocah terus. Ya, masih dianggap belum mampu, masih dianggap belum bisa bertanggung jawab dan sebagainya, belum bisa mandiri. Kenakalan remaja tersebut. Maka solusinya adalah bagaimana agar keinginan anak tersebut, anak remaja, yaitu ingin menikah dan ingin berkarya, ingin mandiri tadi, terpenuhi, tersalurkan. Ini solusi yang pertama, yaitu bagaimana kita menyikapi keinginan anak yang ingin menikah. Ini yang pertama ya, yang mereka kadang-kadang penyimpangannya kepada pacaran ya, pada pornografi, porno aksi dan sebagainya. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah remaja ini, terutama dalam hal ini tentang pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara sabab manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu, ya mampu untuk menikah, mampu untuk menghidupi keluarga, maka menikahlah. Fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Ini perintah Nabi ya. Wa man lam yastati, namun demikian barang siapa yang tidak mampu, ini jadi sudah pemuda yang harusnya itu siap menikah ya, sudah dewasa fisik dan mental, ternyata di sini disebutkan wa man lam yastati, dan barang siapa yang belum mampu, yang dalam hal ini adalah remaja ya, sudah balig tapi ternyata enggak mampu menikah, itu berarti remaja ya, fa alaihi bisaum, maka hendaklah dia itu berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng bagi dirinya. Nah, ini solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda, orang yang sudah balig. Maka diperintahkan oleh Nabi, apabila sudah mampu menikah, segera menikah. Ya, segera menikah. Tapi apabila tidak mampu ini bisa jadi karena memang betul-betul belum dewasa mental, atau mungkin sudah dewasa mental tapi ternyata masih banyak aturan-aturan yang akhirnya dia belum boleh untuk menikah. Yang akhirnya perintah Nabi apa? Fa'alaihi bisaum, maka hendaklah dia itu berpuasa. Nah, jadi apabila seorang remaja sudah ingin menikah ya, tapi ternyata tidak mampu, maka puasalah. Antara lain misal dengan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah Senin Kamis ya. Terus kemudian dengan berpuasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 ya, bulan-bulan Dzulhijjah. Terus kemudian bisa puasa Dawud kalau memang ternyata belum bisa mengatasi. Kalau sudah sampai ke puasa Dawud ternyata hasrat, dorongan seksualitasnya makin tinggi, maka jangan sampai energi yang ada di tubuh ini tidak terpakai. Jangan sampai kemudian tidak beraktivitas tapi sementara energi di tubuh ini banyak sekali. Maka gunakanlah beraktivitas ya. Lampiaskan energi yang ada pada tubuh ini untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nah, sehingga ketika sudah menjelang malam waktu istirahat, energinya sudah tersalurkan untuk hal yang positif, yang baik-baik, maka insyaallah taala tidurnya akan lebih terlelap. Ya, tidak akan apa namanya muncul lagi bayangan-bayangan yang condong kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini apabila belum mampu menikah, maka dengan berpuasa. Ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mampu menikahlah. Ini solusi yang pertama. Nah, maka apabila ada anak remaja ya, hendaklah orang tua itu tanggap ya, bagaimana sudah siap menikah apa belum ya. Mungkin sudah bisa apa namanya menghasilkan, sudah bekerja tapi kadangkala nunggu mapan, akhirnya tidak menikah-menikah, maka akhirnya kita sebagai orang tua itu harus tanggap ya. Kita berusaha untuk meyakinkan kepada anak-anak kita yang sudah akil balig itu bagaimana tentang kesiapannya untuk menikah. Ini. Nah, terus kemudian solusi yang kedua terkait dengan keinginan anak ingin mandiri ya, keinginan anak ingin berkarya. Ini keinginan atau fitrah dari para remaja, ingin berkarya dan ingin mandiri. Namun karena tidak berdayanya karena apa? Belum lulus sekolah. Tidak berdaya karena apa? Karena tidak tahu potensinya, bingung dengan bakatnya, bingung dengan cita-citanya. Nah, akhirnya solusinya apa? Yaitu kita sebagai orang tua itu berusaha untuk menemukan ya jati diri anak tersebut ya, jati diri anak tersebut, apa potensi yang dimilikinya. Karena setiap anak itu pasti memiliki potensi unik yang nanti dia akan menjadi apa, menjadi peran ya, itu akan dijadikan sebagai peran dia di dalam menjadi khalifah atau pemakmur bumi di muka bumi ini. Jadi berusaha untuk menemukan cita-citanya apa, diajak berdialog sehingga dia mantap dengan apa yang akan dia raih. Nah, karena hal ini disebutkan di surat Al-Isra ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala sakilatih fa rabbukum 'alamu biman huwa 'ala sabila." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu akan beramal sesuai dengan sakilahnya, yaitu tabiat bawaannya. Tabiat bawaan. Nah, farabbukum a'lamu biman huwa 'ala sabila, dan Rabb kalian lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Sakilah atau tabiat bawaan ini kalau kita definisikan di dalam definisi bakat, maka artinya adalah bakat, karena bakat itu adalah tabiat bawaan atau sifat bawaan yang produktif, yang bisa menghasilkan ini. Nah, maka berusahalah digali, karena setiap anak itu memiliki potensi. Setelah potensinya ketemu, maka kita membantu untuk ditumbuhkan potensinya. Anak diarahkan untuk belajar mengembangkan potensi tersebut sehingga dia makin mantap dengan apa yang dia raih. Nah, sehingga kalau dia sudah menemukan potensinya, kemudian dia akan menjadi lebih ahli di bidang itu, maka dia akan segera menemukan jati dirinya dan dia bisa berkarya. Maka keinginan untuk berkarya akan tercapai sehingga dia tidak menyimpang lagi. Kalau anak sudah ketemu potensi uniknya, ketemu bakatnya, kemudian dikembangkan, maka dia akan sibuk di situ. Ya, akan sibuk di bidang itu, dan dia mungkin tidak banyak memikirkan tentang kenakalan lagi. Buat apa corak-corak di apa tembok-tembok kota? Buat apa tawuran dan sebagainya? Karena dia sudah menemukan jati dirinya dan diakui, terutama orang tuanya mengakui tentang kehebatan anaknya tersebut. Jadi intinya dari dua masalah tadi, solusinya sebenarnya anak itu membutuhkan pengakuan ya, dan membutuhkan pembersamaan. Itu sebenarnya inti dari solusi permasalahan kenakalan remaja. Mengapa anak perlu diakui? Yaitu karena mereka butuh pengakuan. Mereka mencari jati diri. Maka tugas kita mencarikan jati dirinya, kita akui. Maka dia akan tidak akan mencari pengakuan keluar dari rumah. Ya, karena orang tuanya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, orang-orang dekatnya sudah mengakui tentang potensinya. Maka tidak perlu dia ikut tawuran karena gara-gara ingin dianggap hebat oleh temannya, enggak perlu bagi dia karena sudah dia peroleh. Terus kemudian yang berikutnya adalah pembersamaan. Ya, pembersamaan yaitu setelah diakui kemudian dibersamai, diperhatikan, dibimbing, difasilitasi, diarahkan ya. Ketika kita berada di depan mereka, kita sebagai teladan bagi mereka ya. Engarso sungtulodo. Kemudian kita ketika bersama dengan mereka ya, kita mendampingi mereka ya, membantu mereka, memfasilitasi mereka, berdialog dengan mereka, mendengar keluhan mereka ya, ingmatyo mangun karso. Terus kemudian apabila kita berada di belakang mereka, kita memberikan motivasi ya, kita mendorong mereka, menyemangati mereka. Itu disebut dengan tuturi handayani. Nah, jadi akhirnya bisa kita simpulkan bahwa sejatinya kebutuhan anak-anak remaja yang akhirnya mereka apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi akan menjadi nakal, yaitu mereka butuh diakui dan mereka butuh dibersamai. Ini adalah dua kebutuhan anak remaja. Kalau itu terpenuhi, maka insya Allah ta'ala masalahnya akan terselesaikan. Dan sumber permasalahan kenakalan anak secara umum itu sebenarnya adalah dua hal tadi. Tidak ada pengakuan pada mereka dan tidak ada pembersamaan pada mereka. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita terkait kenakalan remaja bagian dari bab pendidikan akil balig, bagian yang kedua. Baik, bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan Radio Dakwah Islam yang lainnya dimanapun Anda berada, silakan jika ada pertanyaan masih tersisa 30 menit ke depan, kita manfaatkan untuk bertanya jawab kepada Al Ustadz. Bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0895399030417 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, pertanyaan pertama sudah masuk, kami bacakan, datangnya dari live chat YouTube dari Akal Sehat, channel Akal Sehat. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak berangkat ke masjid atau sholatnya malas dan masbuk, apakah bisa tergolong dalam kenakalan remaja? Bagaimanakah solusinya apabila memang termasuk kenakalan remaja? Silakan Ustaz. Ya. Dari channel YouTube ya, Akal Sehat. Jadi kenakalan itu bertahap atau bertingkat-tingkat. Justru kenakalan yang paling besar pada anak atau pada remaja adalah kenakalan yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenakalan terbesar. Jadi bisa dikatakan anak coret-coret tembok kota dibanding dengan anak yang malas sholat, itu kenakalannya lebih tinggi malas sholat, karena terkait dengan apa? Terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah. Ini termasuk juga sebuah kenakalan atau istilahnya penyimpangan ya. Apabila ada anak sholat bukan karena takut kepada Allah, tapi dia melakukan sholat itu karena takut kepada orang tuanya, atau takut kepada gurunya, atau takut mendapat nilai jelek. Ini jelas penyimpangan niat, dan ini adalah kenakalan yang besar sekali. Maka kita perlu hati-hati ya terhadap masalah penyimpangan atau kenakalan yang terkait dengan keimanan atau ibadah ini. Karena apa? Kita harusnya mengajarkan ikhlas kepada anak-anak kita bahwa selama melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah. Tapi ternyata akibat sistem pendidikan kita yang kurang tepat, akhirnya anak melakukan ibadah karena apa? Karena ketakutan kepada orang tuanya, karena takut nilai, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus dan sebagainya. Ini termasuk kenakalan. Maka tadi sebagaimana pertanyaan tadi, anak yang malas sholat atau enggak mau sholat itu termasuk kenakalan. Dan itu justru malah kenakalan-kenakalan yang levelnya adalah level tinggi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya dua hal tadi, yaitu pengakuan dan kebersamaan. Terus aplikasinya bagaimana? Praktisnya bagaimana menerapkannya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa anak kita itu lahir dalam kondisi fitrah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama Allah yang mana Allah telah menciptakan manusia atas fitrahnya, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi kita harus mengakui bahwa secara asal anak-anak kita itu condong kepada fitrah. Apa fitrah? Fitrah yaitu condong kepada kebaikan. Anak kita condong kepada tauhid. Secara asal anak kita mencintai ibadah. Itu yang harus kita akui. Maka hendaklah kita dekat dengan anak kita yang malas sholat tersebut, sehingga jadikan bahwa dia sudah tidak takut kepada kita dalam hal sholat, tapi kita harapkan dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berusaha kita dekat dengan anak tersebut, jangan sampai dia takut dengan kita untuk mengungkapkan perasaannya. Sampai kita usahakan anak tersebut bisa curhat kepada kita, nyaman dengan kita, sehingga ketika dia sholat itu harapannya bukan karena paksaan-paksaan dari kita. Ini yang pertama, yaitu kita perlu mengakui bahwa mereka condong kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui, mengakui apa namanya, mengakui potensinya, mengetahui kecondongannya, kemudian kita bisa mengapresiasi, bukan hanya memarahi mereka, kadang-kadang juga memuji mereka ketika mereka mau sholat. Ya, kita bukan hanya marah saja, tetapi kita juga memuji mereka. Maka anak akan menjadi lebih dekat. Nah, setelah itu kemudian pembersamaan. Kita dampingi, ya kita arahkan, mungkin kita ajak bersama, kita ajak ngobrol, kita dengarkan curhatannya, kita arahkan, kita beri teladan, kita beri semangat. Ini adalah pembersamaan. Insya Allah Ta'ala, kalau dua hal ini terpenuhi, pengakuan dan pembersamaan, maka lambat laun anak juga akan bersemangat untuk sholat. Karena apa? Merasa bahwa ayah dan ibunya menyayanginya, guru-guru menyayanginya, dan akhirnya harapannya dia sholat bukan karena takut pada orang tua atau gurunya, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa malasnya sholat itu karena apa? Tidak takut kepada Allah. Ini tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan tidak takut kepada Allah itu terkait dengan apa? Keimanan. Maka sebenarnya yang bermasalah pada anak tersebut adalah bukan masalah dia gak bisa sholat, tapi adalah karakter keimanan pada anak tersebut yang bermasalah. Maka menumbuhkan karakter keimanan berbeda dengan karakter bakat. Ya, kita tidak bisa banyak mengajarkan atau menasihati saja, tidak cukup. Anak malah sholat dinasihati bahwa sholat itu diperintahkan agama, ya, sholat itu fadilahnya besar, bisa mencegah perbuatan aib dan perbuatan mungkar dan sebagainya. Maka kalau kesadarannya belum tumbuh dengan nasihat itu, anak enggan untuk mendengar. Dan mendengarnya pun kadang-kadang pura-pura hanya untuk menyenangkan orang tuanya saja. Nah, maka sebelum kita memberikan banyak nasihat, maka kita beri apa, tumbuhkan kesadaran anak dengan tadi, yaitu dengan kedekatan kepada anak. Karena tumbuhnya keimanan pada hati anak itu bukan dengan banyak berceramah atau berdialog atau dengan banyak menceramai mereka atau memarahi mereka, tapi dengan menyentuh hati mereka. Ya. Kalau hatinya tersentuh oleh kedua orang tuanya, oleh gurunya, insya Allah kesadarannya akan bisa tumbuh. Tapi kalau kita tidak menyentuh hatinya, langsung kemudian dengan kemarahan, kesadaran tidak akan tumbuh. Dan dia hanya mau melaksanakan sholat karena ancaman-ancaman dari orang tua atau dari guru-gurunya. Demikian ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya, yaitu channel Akal Sehat, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Irfan Daud. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara menasihati anak Ustaz yang karakternya agak susah diatur atau bandel? Silakan Ustaz. Ya, dari Bapak Irfan Daud ya. Semoga Allah menjaga Bapak dalam mendidik anak-anak Bapak. Bagaimana mengatasi anak yang cenderung bandel, ya susah diatur? Perlu diketahui wahai para orang tua, rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebenarnya dalam kenakalan anak itu ada hal-hal yang positif bisa kita amati. Apa yang bisa kita amati dalam kenakalan anak itu? Antara lain adalah potensi bakat mereka. Itu bisa kelihatan dari kenakalan mereka. Sebab kenakalan anak itu bermacam-macam. Ada anak yang nakalnya sebagai contoh tadi adalah bandel, susah diatur. Ada anak yang nakalnya itu pendiam, tapi tiba-tiba kalau marah itu membanting barang, yang melempar-lempar barang, teriak-teriak. Ada anak yang nakalnya itu gak mau ngomong sama orang tuanya, diem saja. Ya. Ada yang kenakalannya diam-diam dia pergi keluar dari rumah. Bermacam-macam kenakalan. Dan ternyata dari perilaku-perilaku kenakalan anak itu muncul di situ sebenarnya indikasi-indikasi atau indikator-indikator dari potensi mereka. Anak yang bandel dan susah diatur itu berarti intinya anak tersebut itu ingin mengatur. Ini. Nah, ingin mengatur sebenarnya itu adalah kalau kembalikan kepada sakilah tadi, ya, kepada sakilah yaitu tabiat bawaan, itu sebenarnya adalah potensi-potensi yang harusnya positif. Positif digunakan apa? Untuk apa keinginan mengatur itu? Untuk mengatur orang, seorang manajer, seorang pimpinan, ya. Seorang yang bisa mengatur sebuah sistem. Orang yang bisa menggerakkan orang lain. Ini kalau kita gali tentang potensi uniknya. Nah, sehingga kalau kita tiba-tiba langsung selalu menyalah-nyalahkan anak, ya kamu itu susah diatur, ya bandel, nggak patuh sama orang tua, itu ternyata tidak diharapkan oleh anak kata-kata seperti itu, dan kebanyakan itu tidak mempan, ya tidak mempan. Maka cara menanganinya tentu saja dimulai dengan sentuh hatinya terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal anak yang sedemikian itu bisa kita katakan, nak, ya, kamu itu tipenya adalah suka mengatur. Kenapa? Karena orang yang suka mengatur susah diatur. Itu besok kalau besar kayaknya cocoknya jadi pengusaha. Ini pengakuan namanya ini, pengakuan. Kamu kayaknya cocok jadi pengusaha besok itu karena sifatmu seperti ini. Maka kalau sudah diakui seperti itu, anak sudah mulai agak tersentuh hatinya. Ternyata saya betul-betul diakui oleh orang tuaku. Nah, kemudian akhirnya setelah kita mengatakan seperti itu, nah nanti kira-kira sekolahmu, kalau kamu ingin jadi pengusaha, berarti nanti masuknya di sini-sini, kuliahnya di sini, dan sebagainya. Akhirnya anak akan merasa nyaman, tidak disebut nakal. Padahal sebenarnya ada kenakalan. Kenakalan dia itu sebenarnya adalah sesuatu potensi, ya, potensi yang dia miliki, yaitu untuk mengatur itu tidak terfasilitasi, akhirnya tersimpangkan dengan apa? Dengan susah diatur oleh orang tua. Nah, setelah diakui seperti itu, maka selanjutnya kita sering memberikan tugas kepada anak kita ngatur. Contoh misal, ketika kita akan mengadakan safar keluarga, maka kita serahkan kepada anak tadi untuk menjadi pimpinan, untuk mengatur perjalanan tersebut. Ya. Ditunjuk bahwa semua segala sesuatu kakak atau adik yang mengatur. Ya, pokoknya tahu bapak dan ibu beres karena kakak mampu untuk mengatur ini. Diberi tanggung jawab. Ini namanya pengakuan atau pemberian kepercayaan atau trust. Ya. Ini kalau anak sudah diberi kepercayaan tadi, sudah diakui, kemudian didampingi, ya, walaupun kita menyerahkan kepada anak kita tersebut untuk ngurusi perkara-perkara yang kita anggap penting, tapi kita tetap mendampingi, yaitu membersamai dia. Dibersamai, kalau ada sesuatu yang dia gak bisa kita bantu, tapi tanggung jawab kita serahkan kepada dia. Itu insya Allah anak itu tidak akan sibuk untuk nakal, karena sudah sibuk ngurusi potensinya, karena sudah difasilitasi oleh orang tuanya. Jadi kadangkala kita orang tua itu sering pusing, bingung, kayaknya ngatasi anak nakal kok susahnya luar biasa. Karena apa? Dalam mindset orang tua bahwa yang dilakukan anak itu selalu kenakalan dan kenakalan, padahal bisa jadi itu adalah potensi, ya, potensi anak yang belum tampak buahnya. Ya, belum tampak buahnya karena masih kecil atau masih sekolah. Atau mungkin bisa jadi itu jeritan hati anak karena paksaan-paksaan, ya. Dia merasa enggak nyaman, sering dimarah-marahi, akhirnya dia malas. Ya, susah dikasih dinasihati, susah diatur, itu bisa jadi jeritan hati. Nah, maka kalau itu jeritan hati, maka kita harus lebih dekat kepada anak tersebut, obati luka hatinya. Ya. Obati luka hatinya dulu, kemudian kita baru memberikan nasihat. Nah, seringnya kita dalam mengatasi anak nakal itu selalu dimulai selalu nasihat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadapi orang-orang yang bermasalah tidak selalu dengan nasihat lisan. Kadangkala Nabi menasihati sahabat orang-orang yang bermasalah itu cukup dengan berempati, tidak banyak dialog beliau itu, karena ingin menyentuh hatinya, terutama orang-orang yang belum tumbuh karakter keimanannya, mereka belum masuk Islam, masih lemah keimanannya, itu disentuh hatinya dengan empati. Nabi tidak banyak berdialog. Ya, kadangkala beliau juga berdialog, ya. Ya, berdialog dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran, seperti laki-laki yang kencing di masjid itu, Arab Badu yang kencing di masjid itu, sama Nabi tidak dimarahi oleh Nabi, tapi diajak berdialog. Karena apa? Karena dia sudah mau masuk ke masjid, ada niat baik, tapi ternyata belum tahu, masih jahil, akhirnya dengan dialog. Tapi kadangkala Nabi juga dalam mengatasi masalah seseorang itu dengan dihukum, seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik karena keimanannya sudah kuat dan dia itu sudah berilmu, tapi kok karena lalai tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau radhiyallahu anhu itu dihajar oleh beliau, ya, tidak diucapkan salam kepadanya, tidak diajak ngobrol, ya, tidak disapa, kayak dicuekin, ya, dikucilkan, itu menyakitkan sekali. Dan itu dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat atau orang-orang yang sudah kuat imannya dan berilmu. Tapi kepada orang yang masih lemah imannya, itu Nabi dengan empati. Maka dalam menghadapi kenakalan anak, kalau kenakalannya terkait dengan keimanan, itu empati yang kita gunakan. Tapi kalau keimannya terkait dengan kelalaian, dia sudah beriman, sudah rutin beribadah, ya biasanya tidak pernah terlambat, ya selalu on time, tepat waktu, tapi tiba-tiba karena pengaruh temannya, dia tidak sholat sebagai contoh, ya tiba-tiba. Nah ini kita bisa memarahi karena kondisi anak yang sudah kuat keimanannya. Tapi kalau dari awal, ya sejak SD, SMP malas terus, ini berarti terkait dengan masalah karakter keimanan tidak tumbuh. Maka dimulai dengan empati, ya. Jadi intinya apabila yang tidak tumbuh itu karakter keimanan, ya tumbuhkan dengan empati. Apabila yang tidak tumbuh itu karakter belajar atau bakat karena masih jahil, itu dengan apa berdialog, ya nasihat lisan. Tapi kalau dia sudah kuat imannya, ya dia sudah berilmu, tapi kok tiba-tiba lalai padahal biasanya itu rajin, ya ini bisa dengan hukuman. Jadi tidak semua anak metode penyelesaian masalahnya itu sama. Maka kita mencontoh Nabi ketika menyelesaikan masalah itu selalu melihat kondisi orang yang akan diatasi masalahnya, ya yang akan diperbaiki karakternya, itu selalu dilihat kondisinya. Maka kita apabila mengatasi kenakalan anak harus dilihat kondisi anak tersebut. Demikian ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimaknya. Dan bacakan pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, barakallahu fik Ustaz. Apabila Ustaz di zaman sekarang ternyata banyak anak usia SD Ustaz yang sudah balig, namun apa saja yang perlu diadakan untuk program pendidikan usia SD di sekolah yang dapat mempercepat akilnya Ustaz, akil anak SD tersebut? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan dari Bapak Imam Nawawi. Ya, semoga Allah menjaga Bapak Imam Nawawi. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Fenomena sekarang baliknya anak itu maju makin cepat akibat overnutrisi, akibat dari nutrisi-nutrisi yang tidak alamiah, akibat dari banyaknya tontonan-tontonan di media sosial yang menjurus kepada munculnya syahwat. Ini mempercepat balik anak, sehingga banyak sekali saat ini itu anak-anak SD yang usianya 11 tahun, 12 tahun itu sudah balig. Ini terutama anak putri atau perempuan. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ya perbaiki nutrisinya terlebih dahulu yang alamiah. Ya, yang alamiah. Jangan diberi nutrisi-nutrisi yang banyak sekali campuran-campuran zat warna, kemudian pemanis buatan, kemudian di situ dengan diberi hormon-hormon, ya yang akhirnya akan justru mempercepat balik anak. Nah, nutrisi diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, karena anak sudah balik, biasanya sudah memiliki kecondongan menyukai lawan jenis, muncul dorongan seksualitas pada anak walaupun dia masih SD. Maka yang dilakukan adalah kita berusaha untuk menerapkan pendidikan Raja Tega. Apa maksud dari Raja Tega itu? Kita sudah mulai tega pada anak, bahwa mereka itu sudah bukan anak-anak. Mereka itu sudah dewasa secara syariat agama Islam, karena batasan dewasa itu adalah balig dalam agama Islam. Maka Raja Teganya di sini adalah kita berusaha memberi tanggung jawab kepada mereka. Apabila mereka itu anak putri, maka paling tidak di rumah itu ibu mengajari mereka ngurus rumah. Suruh nyuci bajunya sendiri, atau membantu mencuci ibunya, membantu memasak, mencuci piring ketika setelah makan, ya membersihkan rumah, kamar mandi dan sebagainya. Intinya anak sudah mulai dilatih untuk mengurus rumah tangga. Walaupun mereka mungkin masih SMP kelas 1 atau SD kelas 6, karena mereka sudah balig. Ini untuk mempercepat akil mereka. Terus kemudian hal yang mempercepat akil itu adalah dengan memberi apa namanya itu tanggung jawab, ya, dengan ikut berorganisasi dalam masyarakat maupun di sekolah. Maka sering-seringlah libatkan anak-anak kita yang sudah balig itu untuk ikut dalam kegiatan yang ada di masyarakat, baik itu di RT, RW atau tingkat kelurahan atau bahkan tingkat kecamatan atau kota. Taruhlah mereka itu pada posisi-posisi di pengurus dalam sebuah kepanitiaan, walaupun mungkin hanya tanggung jawab di bidang kebersihan. Paling tidak mereka itu sudah memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk mempercepat akil mereka. Kemudian di samping itu, tugas kita adalah untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga mereka sudah memiliki cita-cita, memiliki keinginan. Nah, sehingga setelah mereka itu tahu cita-citanya itu, maka merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk meraih cita-cita tersebut. Ini akan mempercepat akil mereka. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya dan penanya tadi yang bertanya dari Bapak Imam Nawawi. Baik, kita beralih ke pertanyaan datangnya dari WhatsApp. Yang pertama akan bacakan datangnya dari pendengar radio Cirebon, pendengar radio kita FM di Cirebon. Beliau bertanya, Ustaz, apakah ketika anak usia SMP dia melakukan kriminalitas seperti memalak temannya sendiri, apakah hal tersebut adalah ciri dari bibit-bibit kejahatan apabila dibiarkan? Bagaimanakah solusinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan dari pendengar radio kita Cirebon, ya. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi antum semua yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Jadi tentang pemalakan, ya, anak itu memaksa temannya untuk memberikan sesuatu, ya, mungkin bisa disebut dengan gosop atau ada yang mengatakan dengan bullying. Ini peristiwa bullying itu senantiasa selalu ada, ya, bahkan dari sejak zaman Nabi Adam, ya, bullying itu ada terjadi antara Qabil dan Habil. Dan sampai sekarang juga selalu ada. Nah, dan bullying itu sebenarnya hakikatnya adalah sebuah penyimpangan dan itu kemaksiatan. Ini kedoliman maksudnya, yaitu melanggar hak orang lain. Nah, apabila terjadi di SMP, ya, anak-anak SMP yang notabene mereka itu ada yang sudah balik, ada yang belum, ya, yang kelas 2 ada yang belum balik juga ada, tapi sebagian besar anak kelas 2 SMP itu dan kelas 3 itu sudah balik semua. Tapi kalau yang kelas 1, dari keadaan zaman sekarang ini, ya, hari ini, itu masih bisa yang balik rata-rata 25-50%. Nah, apakah hal ini merupakan bibit-bibit kejahatan bagi anak-anak? Bisa jadi. Bisa jadi apabila tidak terselesaikan, ya, tidak terselesaikan. Perlu kita ketahui, tadi sudah dibahas bahwa anak yang suka memalak itu adalah tipe-tipe orang yang suka mempengaruhi. Maka kalau kita kembalikan kepada potensi unik, ya, anak-anak yang suka mempengaruhi, memalak itu kecenderungan memiliki potensi sebagai seorang komander, ya, orang yang suka memaksa orang lain, berani membantah, berani menghadapi konfrontasi. Ini adalah bakat sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa menyimpang seperti itu? Itu namanya terjadi penyimpangan fitrah. Bisa jadi dua kemungkinan tadi, anak tidak diakui dan anak tidak dibersamai. Maksudnya dibersamai itu diarahkan, ya, bahwa memang potensinya itu enggak bisa hilang. Ya, potensi memaksa orang menghadapi konfrontasi itu enggak bisa hilang pada anak tersebut. Cuma kita tugasnya mengarahkan mereka. Itu digunakan untuk memimpin dalam organisasi, ya, dalam berkarya dan sebagainya itu bisa. Ini. Nah, maka apabila kita tidak segera, ya, anak SMP itu untuk kita dekati anak tersebut, kita selesaikan, maka itu bisa menjadi bibit kejahatan. Perlu kita ketahui bahwa anak lahir itu memiliki potensi fitrah, ya, fitrah yang harus kita akui. Di sisi lain, anak lahir itu tidak tahu apa-apa. Ini, maka dua hal ini adalah dasar dalam pendidikan kita, ya. Kembali tadi, yaitu karena anak lahir memiliki potensi, kita akui, yaitu fitrah tadi. Yang kedua, anak lahir tidak tahu apa-apa, maka butuh pembersamaan, ya. Tidak kemudian kita biarkan begitu saja. Butuh adanya pembersamaan. Nah, dua hal ini ya yang mengatasi anak yang memalak tadi. Kemudian kita dekati saja metodenya tadi seperti yang disebutkan. Kita akui bahwa anak tersebut sebenarnya memiliki bakat yang unik seperti ini. Kamu itu sebenarnya hebat kalau bisa mungkin menjadi mandor. Kamu hebat kayaknya besok kalau menjadi pemimpin. Kamu itu hebat kayaknya besok kalau menjadi kepala sekolah, ya, menjadi seorang manajer, direktur. Karena apa? Itu semuanya memimpin, ya. Dan itu adalah sifat-sifat orang yang berani menghadapi konfrontasi. Diakui, ya, bahwa kenakalannya walaupun itu adalah nakal, tapi sebenarnya adalah potensi. Setelah itu sekolah ini kamu ngatur nanti semua anak di sini. Nah, dengan diberi tugas seperti itu, maka pemalakan tadi bisa dialahkan kepada hal yang positif, ya. Karena sifat memaksanya itu nggak bisa hilang anak tersebut. Itu maksudnya adalah sakilah. Cuma memaksanya tadi itu diarahkan kepada bidang-bidang yang positif. Ini juga sebagaimana kalau kita melihat sebuah contoh dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu memiliki sifat komander juga. Beliau itu suka memaksa, bicaranya keras, tegas, ya. Ya, ini sebelum masuk Islam, ketegasannya beliau itu untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Tapi setelah masuk Islam, tegasnya enggak bisa hilang dan selalu ada sampai akhir hayat beliau. Ya. Sehingga setelah masuk Islam, ketegasannya tadi yang awalnya tidak dikendalikan dengan keimanan, akhirnya dikendalikan dengan keimanan, yaitu atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menjadi pembela Nabi dengan kekuatannya tersebut, ya. Tapi kerasnya tidak berubah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bin Khattab marah-marah, kan. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, wafat, akan aku potong lehernya. Keras itu. Itu sifat keras beliau dan itu tidak bisa berubah, walaupun akhirnya setelah dibacakan ayat oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau baru tersadarkan. Jadi sifat malak tadi sebenarnya itu adalah sebagai akibat dari pelampiasan sifat yang tidak berubah pada anak, yang tidak tersalurkan. Maka tugas kita adalah menyalurkan sifat tersebut kepada hal yang positif, bukan untuk menghalang-halangi. Sebab itu kalau dihalangi, anak akan beralih kepada bidang yang lain, tidak akan berhenti. Nah, tugas kita adalah mengarahkan sifat tadi untuk hal-hal yang positif, ya, bukan untuk menghilangkan. Contoh lagi, misal ada seorang anak yang pemalu, ya, pemalu. Kadang-kala orang tua gelisah, bingung. Padahal dalam pendidikan di rumah juga sudah baik-baik saja, ya, anak tidak ada tekanan, tapi ternyata dia pemalu. Akhirnya orang tua gelisah, bagaimana menghilangkan rasa malu anak. Padahal sejatinya sifat malunya itu gak bisa hilang karena potensi unik dia, ya. Dia tidak nyaman apabila ketemu dengan banyak orang, itu adalah bakat itu. Ya, tidak nyaman ketemu dengan banyak orang. Maka dia senang sekali bekerja dengan benda-benda yang mati, kayak komputer, mesin, dan sebagainya. Ini, menganalisa sesuatu, tulisan, membaca, ya, menulis, mengumpulkan sesuatu. Dan kalau kita lihat sahabat Utsman bin Affan, itu kan sahabat yang pemalu, ya. Dan itu adalah justru menjadi keunikan beliau dan kemuliaan beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ini. Dan itu tidak bisa dihilangkan, tapi diarahkan sifat beliau yang senang sekali dengan menganalisa, ya, dengan benda-benda yang mati, ketemu dengan benda mati, tidak suka dengan ketemu banyak orang, ya. Akhirnya dimanfaatkan untuk apa? Mengumpulkan mushaf, menganalisa, sehingga antara lain atas kemudahan dari Allah, kemudian jasa beliau, akhirnya terkumpullah mushaf tersebut dan sekarang bisa kita baca, ya. Dengan sebuah dibukukan. Itu antara lain sifat-sifat yang pemalu tadi, kemudian tidak suka dengan ketemu, apa namanya, tidak nyaman dengan banyak ketemu orang, tapi nyaman dengan menganalisa sesuatu dengan kertas-kertas, dengan menulis dan sebagainya. Jadi intinya dalam menghadapi kenakalan tadi, ya, pemalakan, kita jangan terus akhirnya langsung dipotong begitu saja sifat-sifat anak, tapi sifat itu diarahkan. Nah, ini. Jadi ingat, dalam kenakalan anak itu di dalamnya ada potensi bakat yang bisa kita arahkan. Ya, demikian ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Masih datangnya dari pendengar radio FM, radio kita FM Cirebon, dari Bapak Uthman di Kesambi. Beliau bertanya, Ustaz, apakah benar jika anak seusia SMP, Ustaz, ketika berbuat salah, orang tuanya jangan langsung menghukum, Ustaz, namun diajak diskusi terlebih dahulu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Menangani anak yang nakal usia SMP. Ini dari pertanyaan dari pendengar yang ada di Cirebon. Itu sebagaimana kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang bermasalah karakternya. Ada tiga ya penanganan pada anak. Ya, yang pertama bisa dengan menggunakan hukuman. Yang kedua yaitu dengan menggunakan nasihat, berdialog. Yang ketiga cukup dengan empati, disentuh hatinya. Tiga kemungkinan ini. Kapan anak itu dihukum, kapan anak itu diajak dialog atau dinasihati, dan kapan anak cukup dengan empati saja, disentuh hatinya, itu melihat kondisi anak. Apabila anak itu kondisinya adalah karakter imannya belum tumbuh, kesadarannya belum tumbuh, mungkin hatinya tertekan karena luka hati dan sebagainya, itu metodenya adalah dengan disentuh hatinya. Keteladananlah di sini yang paling berperan. Ya, keteladanan yang paling berperan di sini dengan disentuh hatinya, dilembuti, ya. Kemudian kita tidak memarahi anak tersebut, kemudian kita berikan contoh-contoh yang baik, maka anak akan meniru kita. Ini keteladanan yang paling utama ketika yang bermasalah adalah karakter keimanan. Kalau ini dimarahi, maka akan menjadi lebih jauh, ya. Ya, menjadi anak menjadi menjauh kalau dimarahi. Apalagi mungkin juga orang tua seringnya itu selalu mendahulukan dengan diceramai. Kadang-kadang anak mengatakan, aku sudah tahu, ya kenapa diceramai terus? Itu berarti pertanda bahwa dalam dirinya itu kesadarannya belum tumbuh. Dia hanya butuh bahwa diperhatikan, diakui, disayangi, tidak direndahkan. Butuhnya seperti itu. Maka yang dilakukan adalah apabila ada anak seperti itu, yaitu cukup dengan empati. Terus kemudian berikutnya, apabila ada anak kita sudah bersemangat ya, bersemangat beribadah, bersemangat belajar, itu berarti kesadarannya tumbuh. Tapi ternyata kadangkala sholatnya salah, ya. Kadangkala kemudian belajarnya adalah hal-hal yang ternyata tidak berguna. Nah, ini sudah dengan dialog. Iman sudah tumbuh, maka dengan dialog diarahkan karena dia masih jahil. Ya, kalau kamu sholat itu duduknya seperti ini, mencontoh kepada Nabi, ya. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian apabila sebagaimana kalian melihat aku sholat, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini contohnya. Ya, itu mereka akan langsung menerima karena apa, kesadaran tumbuh, tapi masih jahil. Itu dengan dialog-dialog, kamu harusnya tidak seperti ini, ya, kamu kalau belajar itu prosesnya seperti ini, maka dia akan nurut karena apa, semangat sudah tumbuh, kesadaran tumbuh, tapi dia masih jahil. Kemudian yang ketiga, kapan kita menghukum anak? Itu jika imannya sudah kuat, ya. Imannya sudah kuat, sudah rutin dia beribadah, sudah berilmu, tahu tata cara, ibaratnya dia sudah ikhlas dan mutaba'ah dalam beribadah. Nah, itu tadi tiba-tiba ya karena kelalaian dia mungkin melanggar, maka kita bisa menghukum dia, dan dengan hukuman itu dia akan kembali untuk beribadah dengan benar, kembali kepada jalan yang benar semata-mata karena Allah. Tapi kalau yang tadi, yang pertama karakter iman tidak tumbuh, kemudian dihukum, kemudian dengan ancaman, dia bisa jadi dia langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malas lagi. Tetapi beribadah dan tidak malasnya itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada orang tua. Ini salah ya dalam memberikan apa namanya bersikap ya dalam mengambil tindakan kepada anak yang kenakalan tadi, yaitu apabila imannya belum tumbuh kemudian kita keras ini. Jadi itu ada tiga solusi ya, dan kita harus melihat kondisi anaknya ya. Saya ringkaskan lagi, yaitu dimarahi apabila sudah kuat keimanannya dan berilmu. Yang kedua adalah dengan banyak dialog atau ceramah apabila sudah berilmu tapi masih jahil. Kemudian yang ketiga, cukup dengan empati apabila anak-anak kita itu belum tumbuh kesadarannya. Ini. Nah, demikian ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari WhatsApp dari hamba Allah di Jawa Timur. Beliau bertanya, Ustaz, bagi orang tua yang putranya mondok, usianya sudah balik 17 tahun, apabila sakit, dia sering bawaannya loyo Ustaz, sering menelpon orang tuanya atau ibunya di luar jadwal dan mengadukan keadaannya. Ibunya hanya bisa memotivasi untuk tawakal, sabar, serta lebih survive. Tetapi dalam benak si ibu, merasa putranya ini kurang berjuang atau struggle. Apakah si ibu ini terlalu tinggi ekspektasinya Ustaz? Silakan Ustaz, mohon ya. Nasihatnya Ustaz. Ya, ini memang fenomena yang sekarang ada tentang masalah anak mondok. Ya, jadi ada anak mondok yang kadangkala itu tidak bersemangat ya. Apa sebabnya anak mondok itu tidak bersemangat atau muncul masalah pada dirinya? Ada yang pertama, belum tumbuh kesadaran. Ya, belum tumbuh kesadaran tapi dia sudah langsung diberi banyak ilmu. Ya. Apalagi dengan pondok-pondok yang sifatnya ketat, jadwalnya ketat, ada kredit poin, kalau salah nanti ada apa hukuman. Kemudian kalau benar ada reward atau ada balasan atau ganjaran. Dan akhirnya merasa karena kesadarannya belum tumbuh, anak itu tertekan. Ini belum tumbuh kesadaran. Dan mungkin bisa jadi mondoknya anak itu bukan karena keinginan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, potensi anak itu mungkin tidak menjadi seorang ahli di bidang diniyah. Ya. Contoh para sahabat dulu yang ahli di bidang diniyah itu antara lain Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, ya, Abu Hurairah. Itu ahli di bidang diniyah. Beliau-beliau radhiyallahu anhum itu memiliki potensi yang luar biasa di bidang diniyah. Sehingga menjadi ahli di bidang diniyah seperti Ibnu Abbas itu ahli di bidang ilmu tafsir. Abu Hurairah itu di bidang hadis karena hafalannya yang begitu kuat. Namun ada sahabat yang lain ya, seperti Khalid bin Walid. Beliau itu sebagai seorang panglima. Seperti Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang ya. Kemudian contoh lagi adalah Usamah bin Zaid, dia juga seorang panglima. Nah, maka bisa jadi anak yang di pondok tadi kurang bersemangat, itu mungkin dia mungkin keinginannya tidak ingin belajar menjadi spesialis di bidang agama tertentu. Spesialis di bidang ilmu agama tertentu. Contoh mungkin dia tidak suka menjadi ahli ilmu hadis. Tapi belajar hadis harus. Tetapi menjadi ahli hadis itu terkait dengan potensi, potensi unik. Contoh lagi, belajar Al-Qur'an itu harus. Ya. Menghafal itu harus, tetapi menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi hafid-hafid itu terkait dengan potensi, tapi harapannya selalu menghafal seumur hidup. Ya. Jadi ini mungkin yang kedua, itu di pondok tersebut tidak sesuai dengan potensinya. Nah, inilah yang menjadi sumber permasalahan anak-anak di pondok. Maka masalah ekspektasi atau mungkin target orang tua yang begitu tinggi itu dilihat kembali ya. Ini relatif ya. Intinya bahwa mulailah anak ditanya. Ya, ketika anak sudah enggak bersemangat, sakit, mengeluh, kadang-kadang pinginnya pulang ya. Bahkan mungkin setelah pulang bermalas-malasan untuk kembali ke pondok, diajak dialog dengan lembut ya. Kenapa kamu kok tidak nyaman di sana? Kita dengarkan. Sebab nanti kalau kita paksa-paksakan terus ya, kadangkala anak sudah enggak ada tempat untuk curhat dan sebagainya, maka juga bisa terjadi anak itu kabur dari pondok. Kabur karena orang tuanya sudah selalu apa namanya menarjet ini itu. Ya ketika mereka pulang itu harusnya kita tanya bagaimana keadaannya, nyaman apa tidak. Tapi seringnya kita ketika anak dari pondok pulang ditanya, ya belum sudah ditanya hafalannya sudah tambah berapa juz. Padahal anak pulang itu ingin bercerita sebenarnya itu, ingin mengeluhkan keadaannya dan harapannya orang tua mendengar. Tapi begitu pulang justru malah diberi pertanyaan yang membebani dia, sudah berapa juz. Ini yang kadang-kadang membuat anak tidak nyaman ya. Jadi kecuali memang kalau memang anak itu memang betul-betul seperti dikatakan Ibnul Qayyim ya, anak itu cerdas, mudah mengerti, ya mudah paham ya. Jadi memahami sesuatu itu cepat sekali ya. Yang boleh dikatakan anak-anak yang sekarang itu IQ-nya tinggi. Ya, IQ-nya tinggi. Itulah sebenarnya kalau menurut Ibnul Qayyim itu justru itu yang dijadikan sebagai ahli-ahli ilmu agama. Karena kesempatan pada lubuk hatinya yang masih polos itu untuk mengukir ilmu, yaitu ilmu din. Maka sejatinya yang kita jadikan anak-anak kita itu kita arahkan menjadi ahli ilmu din itu adalah mereka-mereka yang cerdas. Ya, mereka-mereka yang cerdas ini. Yang kuat di otak kiri kalau dalam ilmu ilmu bakat itu, yaitu di ilmu logika, kemudian analitis dan ilmu kritis. Ini yang biasanya di pondok pesantren itu mereka nyaman. Ini nyaman. Tentu saja dengan kondisi pondok pesantren yang sekarang ada. Nah, maka tadi ibu ya atau bapak tadi yang anaknya suka mengeluh di pondok, dengarkan dulu masalahnya ya. Kalau memang dia itu mungkin mengeluhkan tentang keadaan pondok, diberi semangat ya. Jangan ditambah-tambahi. Tentu saja bukan dengan kemarahan, dengan tekanan, tapi dengan kelembutan, dengan empati. Ini dengarkan curhatan mereka ya. Kalau misal mereka ingin istirahat dulu di rumah, minta izin kepada pondok untuk istirahat dulu untuk menenangkan pikiran. Sebab namanya belajar itu kalau dalam keterpaksaan hasilnya tidak bagus ya. Namanya belajar itu harus didasari dengan kesadaran ya. Karena belajar itu adalah ibadah yang sangat mulia, maka ditumbuhkan dengan keikhlasan. Ikhlas sadar bahwa ini adalah perintah Allah. Kalau sudah ikhlas dan sadar, belajar sesulit apapun anak akan merasa nyaman. Ya, apabila ada kesulitan berusaha mengatasi kesulitan. Tapi kalau kesadaran dan keikhlasan ini belum tumbuh karena ada tekanan paksaan, maka bisa jadi anak itu walaupun kesulitannya hanya sederhana karena keterpaksaan tadi, akhirnya dia putus asa. Ya, ya. Demikian ya wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan penanya yang bertanya tadi. Baik, selanjutnya akan membacakan pertanyaan yang terakhir dan mungkin sebagai penutup Ustaz, datang dari penanya yang bernama Bapak Anas yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, bagaimanakah Ustaz cara mengatasi seorang kepala keluarga yang tegasnya hanya di luar keluarga saja, namun belum untuk keluarganya sendiri. Semisal beliau selalu menasihati orang lain untuk sholat berjemaah di masjid tepat waktu, namun belum bisa memberi teladan untuk orang lain melalui keluarganya tersebut. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, jadi bagaimana menyikapi orang tua yang tegas untuk orang lain tapi belum tegas untuk keluarganya sendiri? Perlu kita ketahui bahwa seorang sebagai contoh ayah, kadangkala dia itu tegas pada orang lain tapi ternyata pada anaknya dia lembut atau enggak tegas. Kita harus berhusnudzon terlebih dahulu, berprasangka baik bahwa setiap anak itu metode pendidikannya berbeda-beda. Ya, setiap orang metode pendidikannya berbeda-beda. Tidak tegasnya seorang ayah tadi pada anaknya itu kita berprasangka positif bahwa ayah tersebut tahu bahwa itulah metode yang paling tepat untuk anaknya. Karena mungkin kalau anaknya ditegasi sebagaimana orang lain, bisa jadi anak tersebut justru malah menjadi tidak lebih baik ya, tidak lebih baik. Ini. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, ya kemungkinan yang kedua, yaitu memang ada sesuatu yang menjadi ganjalan ayah tersebut ketika di rumah. Entah itu mungkin terkait dengan istri, entah itu terkait dengan masalah orang lain yang ada di rumah tersebut. Intinya bahwa ada dalam hati ayah tersebut itu sesuatu yang menyebabkan dia tidak tegas dengan anaknya yang di rumah, yang akhirnya dia justru malah merasa nyaman ketika dia berdakwah atau menasihati orang-orang yang di luar rumah, yaitu orang lain. Jadi dua kemungkinan ini. Nah, kalau kemungkinan yang pertama tadi, itu insya Allah Ta'ala ya tinggal penguatannya saja, karena tidak masalah kalau metodenya berbeda. Mungkin bisa jadi ayah tersebut tahu memang anaknya tidak bisa ditegasi dengan cara kelembutan. Yang kedua, maka perlu diajak berdialog. Ya, seorang istri mungkin bisa ngobrol dengan suaminya ketika waktunya tenang. Ya, mengapa ayah atau bapak kok terhadap anak kok tidak tegas, sementara kepada orang lain itu kok tegas. Nanti harapannya adalah biar semuanya curhatan itu muncul pada ayah tersebut, sehingga ibu itu bisa memahami, oh ternyata sebabnya adalah seperti ini. Jadi ini perlu adanya dialog ya, antar hati, dari hati ke hati, antara ayah dan ibu ya. Bukan kemudian saling apa namanya menjustifikasi, selalu menghukumi sebelum adanya dialog. Istilahnya tabayun terlebih dahulu ya, mencari kejelasan kenapa ayah seperti ini. Nah, itu nanti baru tahu masalahnya dan baru bisa diambil solusinya. Jadi tidak muncul prasangka-prasangka, justru dengan prasangka-prasangka ini menyebabkan tidak baik dalam keluarga tersebut. Ini yang apa namanya bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ya, tentang kenakalan remaja ini, jadi bisa kita ambil kesimpulan tentang kenakalan ini bahwa sejatinya walaupun mungkin itu anak melakukan kenakalan terutama remaja, tapi ternyata di dalam kenakalan tersebut ternyata ada potensi yang bisa kita lihat ya, karena kenakalan itu jenisnya macam-macam ya. Contoh misal ada anak yang nakalnya itu suka coret-coret tembok di kota, digambar-gambari, dan ketika lihat gambarnya bagus, maka bisa jadi kita arahkan anak itu menjadi seorang desainer ya, menjadi seorang arsitek ini, karena waktu itu mungkin anak gak terlampiaskan keinginannya itu sehingga dia coret-coret tembok. Kemudian anak yang suka tawuran ya, tawurannya bukan karena ikutan teman-teman, tapi justru yang memprovokasi teman-temannya. Nah, itu bisa jadi anak kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang apa namanya ahli di bidang mempengaruhi orang lain ya. Jadi kan dia seorang pengusaha, jadi kan dia menjadi seorang pemimpin atau yang mengatur dari teman-temannya, ketua dalam bidang organisasi apa yang kira-kira bermanfaat. Nah, ini ada potensi di situ. Maka marilah kita orang tua pintar-pintar, ketika terjadi kenakalan anak remaja itu jangan segera langsung semuanya bahwa itu salah semuanya, tapi ternyata ada hal yang bisa kita gali, yaitu bakat pada kenakalan anak itu. Kemudian setelah itu kita akui ya potensinya itu. Kemudian setelah itu kita bersamai. Pengakuan dan kebersamaan inilah yang sejatinya yang digunakan untuk mengatasi kenakalan remaja, karena mereka butuh diakui dan butuh didampingi ya. Karena mereka secara intinya dari lahir tidak tahu apa-apa, maka butuh dibimbing. Mereka dari lahir dalam keadaan fitrah, maka butuh kita akui. Ini, nah inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, kemudian dalam kita mendidik anak-anak kita, generasi kita, sehingga menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.